Terima kasih Pak Rektor. Itu berarti setiap mata kuliah, setiap cara mengajar, setiap hati dosen atau pentransfer ilmu yang berkaitan, membuat garis dengan hati dan pikiran mahasiswanya, itu ada kandungan delapan itu. Jadi ilmu yang Anda pelajari itu tolong temukan samudranya, tolong temukan mataharinya, tolong temukan delapan unsur tadi itu, dan Anda harus memilih dengan memahami karakter Anda. Koniku sifatmu apa? Koniku, misalnya apa tadi Pak? Koniku tipe serengenge atau tipe rembulan? Upama nih, ngerti bedanya matahari dan rembulan? Kalau matahari berarti Anda itu sumber cahaya. Tapi kalau rembulan berarti Anda harus mencari matahari terus-menerus, berdampingan dengan matahari terus-menerus, supaya Anda bisa memantulkan dan mentransfer atau mendeviasi sinar matahari melalui Anda. Ibaratnya Allah itu matahari, Nabi itu pemantul cahaya Tuhan. Kan itu. Nah, temukan apakah Anda ini watake segoro atau watake lemah. Kalau Anda tidak bisa menemukan watak Anda, nanti cita-citamu keliru. Wis jelas PT, cita-citanya miber. Wis gak kelakon, akhirnya nyolong, ngebentino, gak kelakon-kelakon. Kan gitu. Gitu ya Pak ya. Tidak bisa kita perpanjang, tapi pokoknya delapan itu luar biasa. Pak Rektor, terima kasih. Hasta Brata. Sekarang coba bayangkan angka satu. Terus dua. Kalau Anda nulis, satu, berhenti ya. Loro, leren. Telu, leren. Papat, leren. Limo, mencolot, seret. Utawa ngene, leren. Enem, leren. Pitu, leren. Songo, leren. Tapi nek wolu, gak leren-leren. Ya tak gak? Mengalir terus. Loh, kon roh mulane kon nek ngoyo ndek nisor wit kok lak ngene kon. Ya tak gak. Biasa rombongan ban nek ngoyo bareng. Mesti nek arek ngoyo rodok nakal iku mesti gawe angka 8 Pak. Serak. Gantek. Sampai entek uyuhe ket leren. Oke ya teman-teman sekalian, sekali lagi tepuk tangan untuk pertemuan pada malam hari ini. Oke, sekarang saya ingin memperkenalkan ini Ndik Mburiku Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng iku duduk grup, Kiai Kanjeng iku jenenge gamelan. Gitu ya. Jadi grupnya ndak ada namanya, wong yo gak penting lah. Tuhanmu siapa? Allah. Nek kanca-kanca sing Kristen angkat tangan jenenge Tuhane sapa? Yesus. Monggo sakarepmu gak masalah. Nek wong Indian Tuhane jenenge Manito. Nek wong Yahudi Yehova. Nek wong Jawa biyen sadurunge ana agama Sang Hyang, itu ana widi apa wenang apa tunggal ya sak piturute. Tapi aku takon sekarang sebelum kita memulai dengan satu nomor Kiai Kanjeng ini sambil mengenang Kiai Kanjeng. Tuhan itu namanya siapa sih? Asline iki lho jenenge sapa? Ada yang jawab? Allah jaremu. Jarene kanca-kanca liyane Manito, Yehova, Sang Yang macam-macam ya. Tapi jenenge temenan iku sapa? Ngelu kandhasmu kan ya. Wis. Iki gelut meneh Pak iki, Pak. Gelut. Wis. Petik sik ae, petik sik iki ilmu lawas arek-arek maya sing gurung-gurung alhamdulillah. Nek ndek kene iki petik kloro unine ya apa, Mas? Kukuruyuk ngono ya, nek Madura. Kukurunu. Nek ndek Sunda kongkorongkong, sing bener sing ndi? Nah, kan itu tafsir dari rasanya manusia terhadap bunyi ayam, toh? Yang bener pasti bunyi ayamnya itu. Nah, kita menafsirkannya menghasilkan kukuruyuk. Wong Madura nafsirna unen-unen iku bunyi itu diekspresikan, direfleksikan menjadi kukurunu. Kalau orang Sunda kongkorongkong. Jadi kongkorongkong itu hasil tafsir. Kukuruyuk itu hasil tafsir. Yang benar itu ya ayamnya itu. Nah sekarang pada bertengkar enggak? Antar tafsir ini. Masing-masing ngomong, gua kukuruyuk rek. Si jine mempertahankan, enggak kukurunuk sing bener iku nganggo konut nek soboh iku. Gelut karo sing gak kunut lah ngono. Nek selawatan aja nganggo sayidina Muhammad ae langsung. Sing situk kudu nganggo sayidina, mosok gak enak rek, mosok ngukun karo Kanjeng Nabi. Mosok Kanjeng Nabi tuluk mat ngono. Bapakmu jenenge sapa? Bapakmu jenenge sapa? Rendra. Ya apa kabar Rendra? Kan muring-muring taga. Muring-muring taga nek ana kancamu ngomong ngono. Lah iya makanya nek ana sing nganggo Sayyidina Muhammad itu karpe itu ngregani lah junjung lah mosok dikoko rek gak enak sih dikoko bapakmu Rendra terus anjen dapurane Rendra ben isuk ngene tok gak enak sih bapakmu ya gitu ya. Nah itu tafsir, tafsir jangan membuat kita bertengkar. Itu hak masing-masing orang sepanjang tidak mengganggu orang lain dia tidak ada masalah. Nanti tanggung jawab benar dan salahnya tidak kepada kita tapi kepada Allah. Onok meneh demokrasi ditafsirkan menjadi Golkar. Demokrasi ditafsirkan menjadi PDIP. Demokrasi ditafsirkan menjadi PKS. Gerindra, P3, yang benar yang mana? Iya, buktinya onok bedane Gerindra karo PDIP saiki. Ono bedane komisi A, komisi B, komisi 1, komisi 2, kan bedane tok nyolongan kabeh. Gitu ya. Oke. Jangan menikmati kesalahan orang lain, tapi pokoknya saya hanya memberi contoh. Saya kembalikan ke Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng gak duwe jeneng karena Allah sendiri tidak punya nama. Loh. Kok Allah gak punya nama? Muring-muring ngong-ngong. Jelas namanya Allah. Hei. Kalau kamu hidup sendirian di hutan butuh nama enggak? Butuh nama enggak kamu? Yang butuh nama itu kan yang berkelompok masing-masing diberi tanda atau memberi tanda dirinya masing-masing. Oh iki Trembesi, oh iki Turi, iki Jati, kan gitu. Supaya ada komunikasi. Lah Allah itu duwe kanca sapa jenenge? Gusti Allah duwe kanca ta? Sopo kancane Gusti Allah? Wis iki jajal ya arek cek. Cek gak nemen-nemen oleh gelut iki. Allah punya teman, Po. Punya teman. Selain Allah itu ada apa? Selain Allah itu ada apa? Makhluk itu bikinan siapa? Dan makhluknya karo Gusti Allah dibuak meneh terus di ilangno meneh terus Gusti Allah karo sapa? Lah ijen sih. Lah nek ijen iki butuh jeneng ta. Terus nyeluk awakmu dhewe ngono. Loh Allah, ngono mosok ngono. Jadi Allah tidak butuh nama. Kalau dia ngasih nama, itu sekedar memudahkan makhluknya, hamba-hambanya untuk menyebut dia dan untuk memanggil-manggil dengan kerinduannya. Gitu ya, Rek ya. Nah, jadi tolong jangan bertengkar. Ini dunia makin tidak mengerti dirinya, manusia makin kehilangan dirinya, manusia makin tidak bisa mempercayai dirinya maupun orang lain, manusia makin tidak memiliki pandangan yang tepat kepada apapun saja, kepada Tuhan, kepada alam, kepada Nabi, kepada sesama bangsanya sendiri, kita tidak bisa saling memandang. Karena memandangnya dengan kepentingan, tidak memandang dengan kejernian. Makanya di kantor-kantor pemerintah ada tulisan gede, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Jelas ya? Jadi yang masuk pasti yang punya kepentingan. Jelas ya? Wis meneh kon nang kantor kono iki guyu iki ngene. Aku gak duwe kepentingan ya, iki polos-polos ae, gak oleh mlebu sampean. Uang sing duwe kepentingan golek badi, golek iki dia boleh masuk. Kalau Anda tidak punya kepentingan, dilarang masuk. Ah, ngono rek. Maka Pak, di kampus ini banyak banyak ditulis yang berkepentingan dilarang masuk. Benar enggak, Pak? Betul enggak? Betul enggak? Di kampus ini tulisannya dibalik, yang berkepentingan dilarang masuk. Yang ikhlas silakan masuk. Kan gitu kan? Betul enggak? Ngono rek. Oke. Oke. Poin terakhir sebelum Kiai Kanjeng, dari Kiai Kanjeng ini nama gamelannya. Ya rek ya, nama gamelannya. Karena teman-teman kan belajar kesenian juga, ada seni rupa, ada sastra, ada musik juga ada toh. Enggak ada jurusan musik tapi kan aktif musik juga. Ada apa band? Karawitan. Kulintang, keroncong. Oke, sip. Ini saya tak memperkenalkan aja Kiai Kanjeng ini gamelan toh nek. Ono saron, ono bonang, demung. Gak nggawa gong, gak nggawa gender, gak nggawa gambang dan seterusnya karena nganggo bise mbahmu. Kok kon nggo kabeh iku. Lak telung trek nek digowo kabeh. Ya saonone ae, tapi yang penting dia punya manfaat. Jadi ini tak kandani rek, iki duduk gamelan Jawa. Ya tak workshop didik ya. Wis saiki ngene, sak durunge aku ngomong gamelan Kiai Kanjeng iku apa, saiki tak kei nomor sing Jawa sik. Mergo Kiai Kanjeng itu di Jogja. Aku tak memperkenalkan Kiai Kanjeng ke arek-arek Surabaya, gitu ya. Aku saiki njaluk satu nomor yang berjudul CC Yogyakarta.